Engkau akan dapati Allah ketika kamu tidak memiliki siapapun. Jadi Allah itu super setia banget. Kita butuh dia ada, kita gak butuh tetap ada. Kita minta, kita diberi, tidak minta pun, Allahu Akbar. Limpahan rahmatnya begitu luas. Jadi namanya cinta sejati itu simple, gak pakai ribet. Jadi kalau banyak yang ribet, yang gak simple, skip ad aja. Kenapa? Karena cinta sejati itu gak pakai ribet. So simplize. Dia simple, dia sangat menerima, dan dia sangat mengampuni. Dan itu Allah banget. Bahkan kita tidak minta ampun ya. Banyak sekali ampunan-ampunan yang Allah berikan. Faktanya apa? Kesalahan yang kita lakukan tidak segera diberikan hukuman. Ini sebuah pengampunan. Ini sebuah keluasan dari Allah Ta'ala.